نبدأ إن شاء الله. بسم الله، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأيها الإخوة بارك الله فيكم، الحمد لله kembali lagi kita di sore hari ini, tepatnya tanggal 5 Ramadan atau yang bertepatan dengan tanggal 16 Maret, diberi kesempatan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, menyambung kegiatan rutin kita ta'lim usbu'i, ta'lim pada tiap pekannya. Mengingat pada bulan yang mulia serta berkah ini, bulan yang diturunkan Al-Qur'an padanya, bulan yang Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan amalan soleh, bulan di mana Allah Subhanahu wa taala membelenggu para syaitan, bulan di mana pada malamnya di sana lebih baik daripada 1000 bulan, bulan di mana Allah Subhanahu wa taala memilih para hamba, di antara mereka ada di setiap malam pada bulan tersebut ada orang-orang yang dibebaskan dari api neraka jahanam. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan suffidatis syayatin wa maradatul jin." Jika telah masuk malam pertama di bulan Ramadan, maka para syaitan dan juga jin-jin yang jahat, artinya para pemuka dari jin tersebut dan juga para setan, dibelenggu, dipenjarakan. Wa ghuliqat abwabun nar falam yuftah minha bab. Mulai dari malam pertama Ramadan, Allah Subhanahu wa taala telah menutup semua pintu-pintu neraka. Falam yuftah min habab, tidak ada satu pintu neraka pun yang terbuka. Wa futtihat abwabul jannah falam yughlaq min habab. Mulai dari malam satu Ramadan pula, Allah Subhanahu wa taala membuka pintu-pintu surga selebar-lebar mungkin, dan tidak ada satu pintu surga pun yang ditutup. Bahkan di antara pintu surga tersebut ada pintu yang hanya bisa diketuk dan dimasuki oleh orang-orang yang khusus berpuasa. Pintu Ar-Rayyan, pintu surga khusus untuk orang-orang yang berpuasa. Wa yunadi munadin, masih lanjutan dari hadis tersebut, ya bagi al khair aqbil, wahai orang yang ingin menambah kebaikan, wahai orang yang mendapatkan pahala yang berlipat ganda, wahai orang yang ingin masuk ke dalam al jannah, aqbil, sambutlah, raihlah bulan ini, perbanyak amalan-amalan kalian daripada di luar bulan tersebut. Wa ya bagi asyar aksir, dan wahai orang yang suka melaksanakan kemaksiatan, orang yang suka melakukan keburukan, orang yang bermalas-malasan untuk menambah amalan solehnya, aksir, maka tahan dulu, jangan kalian lakukan hal-hal buruk tersebut. Kurangi hal-hal buruk di bulan suci Ramadan ini, dan perbanyak pertebal keimanan dan juga amalan saleh di bulan suci Ramadan ini. Walillahi utaqau minan nar wa dzalika kullu lailah. Dan Allah Subhanahu wa taala pada setiap malam di bulan suci Ramadan akan memilih orang-orang yang akan dibebaskan dari api neraka jahanam. Makanya ayuhal ikhwah barakallahu fikum, nasihat bagi yang berbicara di sini dan juga bagi audiens sekalian, bagi para pendengar, maka mari kita sama-sama untuk memperbanyak tilawatul Quran, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar, bertasbih kepadanya, serta kurang-kurangi. Jangan sampai kita lebih banyak melakukan hal-hal yang kurang baik, hal-hal yang buruk di bulan suci Ramadan. Karena bisa jadi jika tidak sengaja saja melakukan hal-hal yang kurang baik, maka ini sudah menodai amalan puasa yang sedang kita jalankan. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis, "Man lam yada' qaulaz-zur wal 'amala bihi wal jahla falaisa lillahi hajah ayyada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang mengucapkan perkataan yang buruk, qaulaz-zur, berbohong, ghibah, menipu dengan ucapannya, wal 'amala bihi, kemudian melakukan juga perbuatan-perbuatan yang buruk karena sebab tadi ucapan yang dia lakukan, wal jahla atau perbuatan bodoh di saat ia berpuasa, maka jika ini walaupun tidak sengaja terjadi, ini sudah menodai puasa yang sedang dia lakukan, maka apa akibatnya? Falaisa lillahi hajah ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Sungguh Allah Subhanahu wa taala tidak butuh untuk menerima puasanya. Allah tidak butuh. Dia telah menahan lapar dan haus. Tidak ada alasan untuk Allah Subhanahu wa taala menerima puasanya tersebut. Baik. Kembali kita pada pembahasan Taisir Al-Alam Syarah Umdatil Ahkam, pembahasan taklim kita, di mana kita telah masuk pada Kitabus Shalah Babul Mawaqit. Kitabus Shalah tentang pembahasan waktu-waktu salat, di mana telah kita lewati satu hadis dari bab tersebut. Fal'an wasil fil hadis asani, kita lanjut pada hadis yang kedua. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat: Laqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli al-fajra fayashhadu ma'ahu nisa'un minal mu'minat mutalaffi'atin bimurutihinna ثم يرجعنا إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلاس. Ini konteksnya tentang membahas kondisi waktu dan juga bagaimana keadaan ketika dahulu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat subuh. Dari sahabiyah Aisyah ummul mukminin radiyallahu ta'ala anha, beliau berkata, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melaksanakan salat fajar, nama lain dari salat subuh, fayashhadu ma'ahu nisa'un minal mu'minat, orang-orang mukminah pun juga ikut melaksanakan salat subuh ke masjid, muta'allifatin bimurutihinna, mereka berangkat dengan menutupi tubuhnya dengan kain. Muta'allifat, menutupi tubuh mereka, bimurutihin, dengan kain yang mereka bawa. ثم يرجعنا إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد. Kemudian setelah melaksanakan sholat subuh, para mukminah tadi kembali ke rumah masing-masing. Ma yarifuhunna ahad. Mereka pulang dalam kondisi pun tidak ada seorang pun yang tahu kalau mereka sedang ada dalam perjalanan pulang. Minal ghalas, karena ketika itu mereka masih diselimuti oleh cahaya gelap di akhir malam. Al-ghalas ini cahaya gelap di akhir malam, namun mendekati atau sudah masuk waktu subuh. Barakallahu fikum, karena di sana ada khilaf bainal ulama, yang manakah yang lebih mulia, lebih afdal menunaikan sholat subuh ini. Di sana ada yang mengatakan al-ghalas, contoh dalam kata hadis ini yang lebih afdal. Namun di sana juga ada para ulama yang mengatakan al-isfar, ini ketika sedikit sudah ada cahaya terang di langit, baru kemudian melaksanakan sholat subuh. Nanti kita akan baca secara rincinya. Baik. Al-ma'na al-ijmali, makna global dari hadis singkat ini, hadis yang pendek ini. Tadhkuru Aisyatu radhiyallahu anha anna nisa'a sahabati kunna yaltahifna bi aksiyatihinna. Bahwasanya dahulu para sahabiyah di zaman Nabi ini mereka menutupi badan mereka dengan kain. Wa yashhadna salatal fajri ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka pun ikut melaksanakan salat di masjid bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yarji'na ba'da as-salati ila buyutihinna wa qad ikhtalata ad-diya'u bidh-dhalam. Kemudian mereka pulang ke rumahnya masing-masing dalam kondisi telah bercampur antara cahaya fajar dan juga kegelapan malam. Illa annannadhira ilaihinna la ya'rifuhunna, sampai orang yang ada tidak bisa melihat mereka. Liwujudi baqiyati dhullam almani'ah min dzalik, karena tadi terhalangi oleh cahaya malam, sisa-sisa cahaya akhir malam. Taib, ikhtalafal ulama'u fil afdali fi waqti salatil fajri. Taib, dari sini kita sampaikan di mana para ulama mereka berikhtilaf. Pada manakah waktu salat subuh ini yang lebih afdal, yang lebih utama? Fadhahaba al-hanifiyah ila anna al-isfara fiha afdal. Maka al-imam Abu Hanifah dan juga pengikutnya al-hanafiyah zahaba, mereka berpendapat bahwasanya waktu al-isfar ini lebih afdal dilaksanakannya sholat subuh. Al-isfar maksudnya telah ada sedikit cahaya di langit, maksudnya sudah tidak terlalu gelap, sudah agak terang cahaya di langit. Li hadis asfiru bil fajri fa innahu a'dhamu lil ajri, karena ada hadis yang mengatakan asfiru, salatlah ketika waktu isfar di waktu fajar, salatlah salat subuh di waktu al isfar. Fa innahu a'dhamu lil ajri, karena hal yang demikian lebih besar pahalanya. Ini hadis yang hasan sahih menurut Imam At-Tirmidzi. Sedikit maksudnya hadis hasan sahih ini, dia di antara derajat sahih, di bawah derajat sahih namun juga di atas derajat al-hasan. Sehingga namanya hasan sahih. Dia di atas derajat hadis yang hasan namun masih di bawah derajat hadis yang sahih. Taib, ini pendapatnya al-Imam Abu Hanifah dan juga murid-murid serta pengikut beliau. Wa dhahaba jumhur wa minhum al-a'imma as-salasah. Kemudian jumhur pun berbeda pendapat, di antaranya tiga imam yang tersisa, Asy-Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik. ila anna taglisa biha afdal. Bahwasanya waktu golas, sebagaimana dalam hadis yang sedang kita bahas ini adalah waktu yang afdal ketika melaksanakan sholat subuh. Baik, jadi ketika masih gelap langit, masih ada cahaya dari akhir-akhir malam, kegelapan akhir malam. Kalau al-isfar tadi sudah sedikit terang kondisi di langit. Li ahadits katsirah minha haditsul bab. Kalau tadi Imam Abu Hanifah juga berdalilkan asfiru bil fajr. Pendapat jumhur mereka berdalil dengan haditsul bab, hadis yang sedang kita bahas pada bab ini. Wa ajabu an hadits asfiru bil fajri ila akhir bi ajwibatin katsirah. Dan pendapat al jumhur ini betul-betul menjawab, artinya membantah hadis asfiru bil fajr dengan banyak sekali dalil dan juga jawaban yang disediakan. Tapi al-muhim itu sedikit ikhtilaf bainal ulama. Namun ini kembali kita lihat mana yang lebih besar maslahatnya. Bisa jadi di suatu tempat dia al-ghalas, ini lebih afdal, namun di tempat lain bisa jadi al-isfar lebih afdal daripada al-walas. Melihat sikon di tempat tersebut, mana yang lebih maslahat. Sedikit saja faedah dari hadis ini, istihbab al-mubadarah ila salatis subhi fi awwali waqtiha. Ini disunnahkan untuk bersegera melaksanakan sholat subuh pada awal waktunya, yaitu pada waktu al-ghalas, ketika langit masih gelap. Asani, faedah yang kedua, jawaz ityanin nisa ilal masajid di syuhudis sholati ma'ar rijal. Ini bolehnya para wanita pergi ke masjid mengikuti sholat berjamaah bersama lelaki. Hukumnya boleh. Ma'adami khawfil fitnati wa ma'a tahaffudihinna min ashar anfusihinna bizina. Namun ada syaratnya. Perempuan boleh ikut sholat berjamaah di masjid dengan dua syarat ini. Yaitu ma'adami khawfil fitnah. Yang pertama, ini tidak dikhawatirkan akan terjadi fitnah tentunya. Yang kedua, mereka harus betul-betul menjaga, menutupi dirinya supaya tidak dilihat oleh para lelaki. Jika dua syarat ini terpenuhi, maka tidak mengapa para wanita ikut sholat berjamaah di masjid. Karena memang di sana ada hadis yang melarang untuk menghalangi para kaum wanita untuk mereka pergi sholat di masjid. La tamna'u ima Allah masajid Allah. Jangan kalian melarang para kaum wanita untuk pergi sholat di masjid. Namun ini pun harus dikoid. Dia beri catatan, harus ada syaratnya. Jika memang dikhawatirkan adanya fitnah, maka tidak usah, maka tidak boleh. Dan jika memang di sana nanti mereka akan terlihat oleh para lelaki atau mereka akan dikenali, maka gugurlah syarat tersebut. Maka dalam kondisi ini tidak boleh para wanita mengikuti sholat berjamaah di masjid. Baik. Kemudian kita lanjut pada hadis berikutnya, hadis yang ketiga dari bab ini. Qala al-musannif rahimahullah an Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma qala. Kalau tadi hadisnya hanya menerangkan tentang waktu salat subuh saja. Tapi dalam hadis ini kita akan sedikit mendetail mengenai 5 waktu salat yang diwajibkan dalam sehari semalam. Qala an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli adh-dhuhra bil hajirah wal asra wasyamsu nakiyah wal maghriba idza wajabat wal isya'a ahyanan wa ahyanan idza ra'ahum ijtama'u ajjala wa idza ra'ahum abta'u akhara wa subha kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalliha bighalasin. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli adh-dhuhra bil hajirah, melaksanakan salat zuhur ketika waktu hajirah. Nanti kita akan tahu apa maksudnya hajirah, waktu hajirah. Wal asra wasyamsu naqiyah, dan melaksanakan salat asar dalam keadaan matahari naqiyah. Ada istilah lagi, naqiyah. Kalau tadi hajirah, sekarang naqiyah. Wal maghriba idza wajabat, dan waktu maghrib, melaksanakan salat maghrib idza wajabat, jika telah datang waktunya. Nanti akan dijelaskan kapan waktu salat maghrib. Wal isya ahyanan wa ahyanan, dan Nabi alaihi salatu wassalam melaksanakan salat isya tergantung kondisinya, ahyanan wa ahyan. Terkadang seperti ini, terkadang seperti itu. Kemudian dijelaskan maksudnya, idza ra'ahum ijtama'u ajjala, jika melihat para jamaah telah berkumpul, telah berdatangan ke masjid, sudah banyak orang, maka ajjala, Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung bersegera melaksanakan salat isya. Wa idza ra'ahum abta'u akhara, namun jika dilihat jamaahnya masih sedikit, masih banyak yang belum datang, yang datang masih beberapa orang, artinya para jamaah sedikit terlambat, akhara, maka Nabi alaihi salatu wassalam pun menunda salat isya hingga para sahabat, para jamaah sudah banyak yang terkumpul di masjid. Wa subha kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalliha biwalas, dan Nabi alaihi salatu wassalam melaksanakan salat subuh ketika waktu al-ghalas. Taib gharibul hadits, istilah yang asing dalam hadis ini, tadi kita dapatkan ada kata al-hajirah. Al-hajirah maksudnya di sini hiya syiddatul harri ba'daz zawal. Ini betul-betul terik matahari yang sangat panas ketika matahari itu tergelincir, artinya naik. Ma'khudatun min hajarin nasi a'malahum li syiddatil har. Artinya seperti itu. Al-hajirah yakni berarti Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat zuhur ketika matahari itu betul-betul dalam kondisi yang terik, sangat panas. Itu waktu salat zuhur. Wal asra wasyamsu naqiyah, dan melaksanakan salat asar dalam kondisi mataharinya naqiyah. Naqiyah artinya safiyah. Lam tadkhulha safaratun wala taghayyur. Artinya betul-betul matahari juga masih terang. Sofia artinya murni. Bedanya tadi waktu salat zuhur mataharinya juga dalam kondisi yang terang, namun dalam betul-betul kondisi yang sangat panas. Jika asar ini matahari masih terang namun lebih sedikit mending, tidak terlalu panas, maka ini waktu salat asar. Wal maghriba idza wajabat, maksudnya idza wajabat di situ saqatat wa ghabat, yakni ketika matahari telah jatuh dan tenggelam. Artinya ketika matahari telah terbenam secara total, maka disitulah waktu letak salat maghrib ditegakkan. Taib al-ma'na al-ijmali fi hadzal hadis bayanul afdali fil waqti li ada'i as-shalawatil khams. Maka dalam hadis ini menjelaskan waktu-waktu afdal melaksanakan salat lima waktu. Fa salatu dzuhri, kemudian kembali dirinci, maka salat zuhur waktu yang afdal untuk melaksanakan hina tamilu syams an kabadis sama. Ini ketika matahari telah tergelincir atau menjulang pas di tengah langit. An kabadis sama, betul-betul berada di tengah langit. Wal asra tusalli wasyamsu ma tazalu baydha'a naqiyah. Sehingga betul-betul tadi zuhur matahari betul-betul berada di atas kepala manusia. Sekarang asar ini matahari telah tergelincir sedikit. Namun masih tetap baydha'a naqiyah, masih tetap terang. Lam tukhalitha safratul maghib. Belum ada dicampuri safrah. Ini warna kekuningan sedikit, maksudnya mega orange biasanya. Wa qadruha ay yakuna dhilla kulli syai'in mithlahu ba'da dhilliz zawal. Dan ukurannya matahari tergelincir ketika salat asar ini yaitu bayangan suatu benda sama panjang dengan benda tersebut. Bayangan suatu benda, tiang atau misalnya batu, dilihat dia sama panjang, sama lebar dengan benda tersebut. Maka disitulah waktu sholat asar ditegakkan. Wal maghriba tusalli waqta sukuti syamsi fi maghibiha. Dan sholat maghrib ya ini ketika betul-betul telah tenggelamnya matahari, telah hilang, tidak terlihat lagi. Wa annal isya yura'a fiha halul mu'tamin. Ketika sholat isya ini ditegakkan dia tergantung melihat, memperhatikan kondisi para makmum, para jamaah sholat. Fa'in hadaru fi awwali waktiha wa huwa zawalu syafaqil ahmar sallu. Jika mereka sudah kumpul, sudah hadir di awal waktu sholat isya, yaitu ketika hilangnya cahaya mega merah di langit, betul-betul sudah gelap, total hitam, maka mereka pun langsung melaksanakan sholat isya. Wa illam yahduru akharaha ila ma yuqarribu minan nisfil awwali minal lail. Namun apabila belum berkumpul, belum banyak jamaahnya, maka ditunda, diakhirkan, didelay sampai mendekati sepertiga malam pertama. Jadi mungkin jika malam dibagi tiga, maka sepertiga malam pertama kurang lebih sekitar jam 9. Fa innahu waqtuha al afdal laula al masyaqqah. Karena memang waktu sholat isya itu di sepertiga malam pertama ini adalah waktu yang afdal kalau misalnya tidak memberatkan. Makanya tadi tergantung dilihat bagaimana kondisi jamaahnya. Jika sudah berkumpul di awal waktu ya sudah langsung dilaksanakan. Jika belum, masih sedikit orang yang kumpul, jamaah masih 2-3 orang saja, ya sudah kita tunda dulu, kita akhirkan sampai mendekati sepertiga malam pertama. Wa anna salata subhi takunu 'inda awwal ikhtilatid diya'i bidh-dhalam. Dan salat subuh yaitu waktu ghalas ketika awal ikhtilat abdiya bidh-dhalam, bercampurnya cahaya fajar dengan gelapnya malam. Dari faedah dari hadis ini kita bisa pahami bersama, yufham min hadal hadis afdaliyatul mubadarati bi salati dzuhri mutlaqan. Kita bisa ambil faedah di mana salat zuhur ini mutlak lebih afdal dilaksanakan ketika kondisinya demikian, bil hajirah, ketika terik matahari begitu menyengat. Lakinnahu mukhassasun bi hadis Abi Hurairah. Karena memang di sana kondisi zuhur ini ada sendiri dikhususkan dalam hadis Abu Hurairah yang berbunyi idza stadal harru fa abridu bis salati. Idza stadal harru, jika terik matahari ini begitu panas, begitu menyengat, ekstrim panasnya, fa abridu bis salah, maka dinginkanlah dengan salat. Fa abridu bis salah, maka dinginkanlah dengan salat zuhur itu sendiri. Fa inna syiddatal harri min faihi jahannam, karena panasnya, ekstrimnya, teriknya matahari di siang hari itu, ini min faihi jahannam, adalah sedikit angin dari neraka jahannam, hembusan angin dari neraka. Itu saja kita sudah kadang tidak kuat. Kadang biasanya sampai kunang-kunang mata ini melihat panasnya palu. Maka itulah waktu sholat zuhur. Fa'abridu bis sholat, kita dinginkan dengan sholat zuhur. Juga disebutkan dalam hadis yang lain, wa fi hadis Khabbab inda Muslim, kalau tadi muttafaqun alaih dari Abu Hurairah, ini sekarang dari sahabat Khabbab, diriwayatkan dari Imam Muslim, di mana para sahabat berkata, syakauna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam firramdai falam yuskina. Kita mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena saking panasnya matahari di siang ini. Falam yuskina, beliau pun tidak menggubris kita. Yuridu annahum talabu ta'khir adh-dhuhri an waqtil ibrat. Karena di sini para sahabat ingin mengakhirkan sholat zuhur, ya tunggulah, kasih dingin-dingin sebentar, baru mau melaksanakan sholat. Falam yujibuhum, namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak membolehkan, tidak menggubris permintaan, keluhan mereka, karena Nabi Alaihi Shallallahu Wasallam tahu ketika sedang panas matahari yang begitu menyengat, begitu terik, ini adalah waktu yang afdol untuk melaksanakan sholat zuhur. Fa'abridu bisholat, maka dinginkanlah dengan sholat zuhur itu sendiri. Karena panasnya matahari yang ada di bumi ini ketika siang hari ini, min faihi jahannam, adalah hembusan angin dari neraka jahannam. Taib, wadalika li khasyati khurujil waqti. Di samping itu juga Nabi alaihi salatu wassalam takut jika nanti waktu zuhur ini telah habis. Maka beliau tidak menggubris para sahabat ketika ingin mengakhirkan waktu sholat zuhur. Barakallahu fikum, itu tadi sedikit rincian dari sholat lima waktu dalam sehari semalam. Tersisa bagi kita untuk membaca faedah dari hadis ini. InsyaAllah kita akan membaca pada pertemuan berikutnya. Bi'idnillahi ta'ala. Fanaktafi bihada al-miqdar. Wassalallahu ala sayyidina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.